Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ja'alanallahu wa iyyakum minal 'aidina wal faizin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ja'alanallahu wa iyyakum minal maqbulin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ja'alanallahu wa iyyakum minal muttaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadrotal muhtaramin, para kiai, para masayih ingkang estu kaula takzimi, para pejabat ingkang sampun kersa rawuh dalam semua tingkatannya yang saya hormati, Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, jamaah pengawasan majelis zikir dan solawat, halal bil halal pondok pesantren Tahfidzul Quran Al-Akbar Karanggayam, rahimakumullah. Niki mas-mase pindah mriki mawon kalih kula. Pindah mriki mawon. Enggak pindah mriki mawon. Enggak harus. Alhamdulillah. Hadrai dibeto. Niku mesake rondo-rondone ketutupan niku. Alhamdulillah, syukron. Enggak pindah mriki. Woi, minggatore ini rasane ngono apa kene? Rodok mundur titik nih kok, nih kok cangkeme kimcil cerewet wae nih kok. Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, ngabunten. Saya minta maaf kehadirannya agak malam. Saya baru landing dari Jakarta. Karena hari ini saya menjanjikan menemani Mas Deddy Corbuzier untuk sholat Jumat pertama kali. Jadi alhamdulillahirrabbilalamin, setelah satu pekan beliau mengucapkan dua kalimat syahadat, hari ini berkenan saya ajak untuk sholat Jumat. Sehingga tadi masuk Surabaya pesawatnya telat, sopirnya sudah saya suruh cepat-cepat demi ketemu dengan ibu-ibu, bapak-bapak dan para janda yang ada di sana. Saya meyakini tidaklah pertemuan malam hari ini terjadi kecuali atas izin Allah. Tidak ada satu peristiwa pun yang lepas dari campur tangannya Allah. Demikian pula ketika saya ditanya, apa rahasianya Gus Miftah bisa mengislamkan Deddy Corbuzier? Orang yang terkenal begitu cerdas, begitu pandai, bahkan mohon maaf, di YouTube itu dia dikenal sebagai father of YouTube, bapaknya YouTube. Ketika pertanyaan ini kemudian diajukan kepada saya teringat, ini cangkeme siapa ya? Ketika pertanyaan ini diajukan kepada saya teringat dengan apa yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau mengatakan, mata waqafa matlabun anta talibuhu bi rabbika wala tayassara matlabun anta talibuhu bi nafsika. Tidak akan pernah terhenti sebuah permintaan ketika permintaanmu kamu sandarkan kepada Tuhanmu, dan tidak akan pernah menjadi mudah sebuah permintaan ketika kamu percaya dengan kemampuanmu. Lak wis percaya karo Gusti Allah, ora usah njaluk degan, mesti teko dhewe. Sik Kang, sik. Deloken. Mosok taplak meja pasir tok iku piye to iki? Heh. Yo diku banget ya diku alus. Nak minggir, minggir. Kula ngaji wis 15 tahun nembe niki lap-lap meja dhewe. Nggih, pun. Diwenehi kae lho, Bro. Iki orang ganteng. Ya, wis. Iki apa le? Tegang. Iki apa? Madu. Kopi kok ngene madu. Iki mahal kopi ya. Jenengmu sapa? Niza. Degan niku adem, kopi niku panas. Lah tak umbi kabeh mulih kula anyang-anyangen niki. Ya wis kono gek minggat to malah ngono wae ngomong. Ibnu Athaillah mengatakan, tidak akan pernah terhenti sebuah permintaan ketika kamu sandarkan permintaanmu kepada Tuhanmu, dan tidak akan pernah mudah sebuah permintaan ketika kamu percaya dengan kemampuanmu. Kalau hanya sekedar usahanya Miftah, mustahil menjadikan seorang Deddy Corbuzier itu menjadi mu'alaf, karena pertanyaan-pertanyaan dari Deddy itu luar biasa. Maka begitu saya berhadapan dengan Deddy Corbuzier, satu metodologi dakwah yang pernah diajarkan oleh Rasulullah, khatibun nas bi qadri ukulihim, berbicaralah dengan manusia sesuai dengan kemampuan akalnya. Dadi nyuwun sewu, kula ketemu jenengan kale ketemu Deddy Corbuzier bahasane beda. Kula ketemu jenengan kale kula ngaji teng kafe bahasane beda. Kula ngaji kalian jenengan, ketemu kalian mbak-mbak lonte, bahasanya nggih beda. Nah, lonte niku cara Jawa Timur namine napa nggih? Cangkemmu kok fasih banget. Begeng nggih, macane nganggo ikhfa. Bahasanya berbeda. Saya kasih contoh kasus. Ketika pertama kali saya masuk kafe, anak-anak dunia malam itu kan bukan berarti anak yang tidak bisa ngaji sama sekali. Dia mengatakan apa? Gus, tolong dijawab. Kalau Gus Miftah mengajak saya untuk ngaji, sementara ada sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bunyinya apa bunyinya? Salatnya orang mabuk tidak diterima oleh Allah 40 hari. Bagaimana dengan kami di sini? Untuk apa kami sholat kalau toh kemudian tidak diterima oleh Allah? Jawaban saya apa? Jawaban saya simpel, mohon maaf. Hadis yang mengatakan sholatnya orang mabuk tidak diterima oleh Allah 40 hari itu hadisnya orang normal. Sementara kalian yang kerja di dunia malam itu abnormal. Kalau nunggu tidak mabuk, sholatnya kapan? Maka walaupun mereka mabuk, saya ajak sholat. Maka saya sering kalau ke kafe saya sholat. Makmumnya ini para pemabuk. Dulu mereka begini, mereka semuanya begini. Jangan bilang alhamdulillah, dulu mereka begini pakai botol, sekarang mereka begini pakai galon. Sholat, Allahu Akbar. Artinya apa? Metode dakwah seperti ini harus dikembangkan. Maka ketika saya diundang oleh komunitas muslim yang ada di Eropa, waktu itu saya dapat undangan dari Belanda, Belgia, Italia, dan Swiss. Orang mung Blitar bro, pada mereka mengatakan apa? Kenapa pola dakwahnya kok bisa seperti ini? Mereka mengatakan, mata kami terhadap Islam, pandangan kami terhadap Islam itu berubah 180 derajat manakala saya melihat Gus Miftah memimpin pengajian di sebuah klub malam. Yang selama ini kami memandang Islam itu keras, Islam itu radikal, Islam itu penuh dengan kemarahan, tapi gara-gara pengajian itu wujud Islam menjadi berubah di mata kami. Maka saya bilang sama Deddy Corbuzier, wajah Islammu besok itu seperti apa? Tergantung pintu masuknya. Kalau pintu masuknya keras, maka Islammu menjadi Islam yang keras. Kalau pintu masuknya ini penuh dengan kemarahan, maka Islamnya penuh dengan kemarahan. Tapi sebaliknya, kalau pintu masuknya ini penuh dengan keramahan, maka Islammu akan menjadi Islam yang menyenangkan. Dia bilang apa? Kalau masuknya pintu keramahan, maka Islam yang menyenangkan. Orang Belanda tanya begini, model Islam begini itu model Islam yang seperti apa, Gus? Saya jawab, inilah ajaran dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Islam yang ramah, bukan Islam yang marah-marah. Makanya waktu itu Deddy tanya sama saya begini, Gus, iman itu apa toh menurut orang Islam? Iman itu apa sih? Kebetulan yang ditanya orang pesantren, Pak, jadi bisa jawab. Coba kalau yang ditanya cuma pesantren-pesantren kilat, santrinya santri petir. Santri petir itu kan cuma berbagi kuping tok, geludak geluduk geludak geluduk geludak geluduk. Akhirnya saya jawab, dan tidak perlu membaca kitab yang tebal, cukup saya bacakan kitab Jawahirul Kalamiyah. Apa jawaban saya, bro? Apa iman menurut orang Islam? Dalam kitab Jawahirul Kalamiyah disebutkan, huwa anak takida annallaha subhanahu wa ta'ala mausufun bijami'i sifatil kamali wa munazzahun bijami'i sifatin nuksoni. Iman itu apa? Meyakini bahwa Allah disifati dengan segala sifat kesempurnaan dan dibersihkan dari semua sifat kekurangan. Namanya orang cerdas, bu. Dia tanya, berarti Allah itu sempurna? Iya. Berarti Islam itu sempurna? Iya. Pertanyaan saya, kenapa kalau memang Islam itu sempurna, kok ada ormas yang mengatakan membela Islam? Maka saya jawab, saya tidak sepakat dengan ormas yang mengatakan membela Islam. Kenapa? Karena orang-orang tersebut seolah-olah lebih hebat daripada Islam. Makanya gak penting seperti itu. Islam kok dibela? Makanya bukan kaum muslimin, tapi kaum monaslimin. Makanya ajarannya lucu. Wukufnya di Gelora Bung Karno, wukufnya di Monas. Tawafnya di Gelora Bung Karno. Lempar jumrohnya di Bawaslu. Tahallulnya motong rambutnya di Mabes Polri. Kenapa? Karena ini tadi merasa membela Islam. Maka menjadi aneh. Saya punya tetangga kemarin tanggal 27 berangkat ke Jakarta. Ngapain loh ke Jakarta? Diperintah sama kiai saya, sama ustadz saya. Untuk apa? Untuk jihad. Saya tanya, jihad membela apa? Please deh. Jihad ke... Saya bilang kalau kamu jihad membela agama Allah, mati masuk surga. Tapi kalau kamu jihad membela... J jihad itu di jalan Allah, bukan di jalan MH Tamrin. Maka saya bilang sama teman-teman polisi, teman-teman polisi ini sekarang lebih hebat daripada banser. Maka saya hormat dengan polisi. Gimana tidak, dilempari batu, mohon maaf, yang masuk ambulan batunya. Ketoknya polisinya yang nguntal gotri kaya banser itu, ketoknya itu. Maka kemudian pertanyaannya begini, Gus, ini saya lucu ini, pertanyaan ini. Bulan puasa kemarin gara-gara melihat peristiwa ini di bulan Ramadan. Gus, apakah fungsi takbir itu untuk menutup rumah makan? Loh, kok kamu tanya gitu, bro? Lah itu buktinya di Tasikmalaya, tutup rumah makannya, Allahu Akbar. Bulan puasa banyak yang teriak-teriak menutup rumah makan dengan menggunakan kalimat takbir Allahu Akbar. Saya kemarin berangkat ke Semarang, sama di pinggir jalan, takbir Allahu Akbar. Kaca mobil langsung saya buka, langsung saya jawab, sami Allahu liman hamidah. Sopirku jawab, Rabbana walakal ham. Gambaran-gambaran seperti ini menurut Dedi itu menakutkan. Sementara Islam yang saya sampaikan menurut dia itu menyenangkan. Islam yang mengasihi, bukan Islam yang menghakimi. Maka Bapak Ibu mohon maaf, kenapa saya masuk ke kafe, ke dunia malam, ke lokalisasi? Kalau dunia malam itu mbak-mbak karaoke namanya LC kalau di Jogja. Kalau di Jawa Timur namanya PL. Purel. Kita langganan cah iki kita iki. Purel. Katanya member tetap iki kita iki. Kalau di Pantura namanya PK, pemandu karaoke. Saya di Jogja itu udah 1000 purel. 1000 purel. Wis bentuke macam-macam lah. Sono sing SDSB, semok depan, semok belakang. Wah. Ono sing modele mobil Isuzu Panther. Ini sungguh-sungguh pantatnya bikin gemeter. Wah. Ono sing STNK, setengah tua ning kenceng. Kalau mbok-mbok sini kita STMM. Apa wis setengah tua meh modar. Jadi Dedi mengatakan begini, kok bisa kamu diterima di dunia seperti itu? Saya bilang bisa, karena Kanjeng Nabi pun pernah mengajarkan bagaimana dakwah di dunia seperti itu. Maka begitu buat diskusi sama saya di iNews TV waktu itu, dia mengatakan apa? Dakwah kamu itu memalukan. Kaget saya. Kenapa Kiai, dakwah saya memalukan? Karena dakwah dengan melihat aurat, zina mata, kamu menjual agama demi uang. Saya jawab, yang pertama, kalau Anda mengatakan dakwah saya di dunia malam itu memalukan, lebih memalukan mana ketika Anda melihat hal seperti itu diam tanpa memberikan solusi dan jalan keluar. Kalau Anda mengatakan saya zina mata, kondisi bro, saya bilang, aku senajan ton delok kaya ngono ora bakal aku ki pengen. Aku ditanya sama wartawan dari Belanda, "Gus, sakjane pengen opo?" "Sakjane yo pengen aku." Aku ki lanang, Jek. Terus pripun? Yo ngempet. Lah masak. Hati-hati. Padake cah iki mau sapa iki, Pak? Ora level bro. Walaupun saya akui itu adalah pengajian paling menyenangkan di dunia. Kenapa? Karena ngajinya berpahala, matanya bervitamin. Saya ngaji ayu-ayu beda ngarep panggung tuwa tuwa. Wis tuwa tungkae slonjorke yo ngalah. Jane yo ora apa-apa, mung aku mbatin apa orang rumangsane tungkae meletek-meletek. Ngono undang-undangane mamah lah. Mamah kok tungkae meletek-meletek, Bu. Lah mesti cangkeme rondo. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka pola dakwah Ahlus Sunnah ini perlu dikembangkan. Kenapa Bapak Ibu? Kita dikasih banyak contoh. Dakwah itu menyenangkan, dakwah itu mengasihi bukan menghakimi. Kalau dakwah itu hanya sekedar menghakimi, seharusnya para kiai dan dai itu berafiliasi dengan malaikat Israel, tidak perlu dengan malaikat Jibril. Dakwah kesuwen. Tapi ternyata tujuan dakwah tidak untuk itu. Kita diajarkan yang hanya bisa menghakimi itu hanya Allah. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Kita jangan jadi hakim, Bu. Saya pernah survei ya, apakah mereka itu ada nilai kebaikan. Tak kasih contoh. Ada orang pengen jajan begenggek. Datang ke lokalisasi. Kalau di Jogja namanya Sanggar Palonten. Sasono Pakenton iki malah cangkem iki ngawur iki. Ora bener. Begitu dia masuk lokalisasi, ketemu kiai sama ketemu germo. Pertanyaan saya, kira-kira orang ini yang disungkemi kiainya apa germonya? Ayo jawaban. Tetap saja ternyata orang pengen jajan lontre, ketemu kiai sama germo, itu ternyata yang disungkemi tetap kiainya. Berarti dia masih bisa membedakan mana yang mulia, mana yang hina. Walaupun dia jajan, Pak. Oh, Pak Kiai sungkem. Saya sering ketemu orang-orang seperti itu. Ketoknya terakhir ketemu awakmu. Ketika mereka mau jajan, lihat saya dari kejauhan. Begitu saya mau ngaji, lihat saya dari kejauhan. Mereka nyingkir kok, Pak. Delik. Aduh, isin aku. Orang kok kemudian dia mau jajan lonte. Tahu saya dari kejauhan malah bengok-bengok. Gus, aku harap enggak ada seperti itu. Berarti mereka masih punya malu. Kan begitu. Maka dikatakan ketika Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, ma huwal ismu?" Dosa itu apa wahai Rasulullah? Apa jawaban Rasulullah? "Al ismu huwa ma haka fi sadrika wa karihta ayat tali'a 'alaihin nas." Dosa itu adalah satu perbuatan yang ketika kamu lakukan hatimu merasa tidak nyaman dan kamu khawatir dilihat oleh orang. Maka enggak ono nduk, wong pengen jajan lokalisasi kok terang-terangan. Ora ono, mesti ndelik-ndelik, wedi konangan. Ho to, Bro? Enggak tenane. Jenggotmu mung telu kaya wedhus. Ada guys, terus lagi singgotin cici. Untung katok era al kacong, aliran katok congklang. Tapi bener Gus, walaupun dikit itu jenggot harus diingu. Karena alhamdulillah satu minal fitroh itu kan, saya bilang sama Dedi. Kan banyak orang tanya, Gus tanyain ke Dedi Corbuzier apa? Dedi Corbuzier itu sudah sunat apa belum? Lah tadi pas YouTube-an saya tanya, kamu jujur sama saya, sudah sunat apa belum? Dia bilang, kita buktikan. Caranya gimana? Kamu lihat sendiri matamu ya, aku ngono. Lah wong gedene samono, tinggi hampir 2 meter, badannya keker. Lah tak buka. Moro-moro tungul ngono ya. Moro-moro kruwel ngono lah ya silakan aku. Ternyata alhamdulillah Deddy Corbuzier itu sudah sunat. Sudah sunat. Maka delok matamu kuwi delok. Kan saya bilang sama dia, "Bro, alhamdulillah satu minal fitrah, fitrah itu ada 5. Apa, Gus? Satu khitan. Itu fitrah. Apalagi motong kuku? Ya, saya sudah. Terus apalagi mencukur kumis? Ya. Apalagi mencabut bulu ketiak? Bulu ketiak ini kalau di Jogja namanya kampret." Makanya ibu-ibu kalau suaminya pulang kerja tidur malang kerik, cabut aja sunnah Rasul itu enggak apa-apa, Bu. Sunnah Rasul. Ning gua ajul cangkemmu gitu. Apa khitan, motong kuku, ngerok kumis, nyabut bulu ketiak, yang terakhir apa? Mencukur bulu kemaluan. Itu hukumnya sunnah. Tapi ya kuwi dicukur dhewe. Ora digawa ning salon. Ngomel aguse marane ning salon badhe napa Gus cukur. Cukur napa? Malah dikerimbat barang. Kita bisa melihat bagaimana kemudian dulu dakwah Rasulullah itu begitu menentramkan. Saya kasih contoh Bapak Ibu. Di kota Madinah itu ada seorang tokoh besar namanya Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay ini ketokohannya seantero Madinah. Orang-orang kalau ketemu si Abdullah bin Ubay, siap dan 86 laksanakan, karena tokoh kota Madinah. Ketika Kanjeng Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, ini makna hijrah sebenarnya, bukan kayak sekarang tren hijrah di Jakarta itu menakutkan. Hijrah itu ya mohon maaf, kalau saya lebih suka menggunakan definisi kata taubat. Kadang-kadang dulu tidak jilbaban, sekarang jilbaban, menjelek-jelekkan yang belum jilbaban. Begitu jilbaban bikin komunitas namanya Hijabers Community. Kowe iki paham apa ora hijab kuwi lak aling-aling. Lak cara wong wedok karo wong lanang diwene satir ning tengah kuwi jenenge hijab. Aku mbiyen mondok ning Ponorogo arepe ngising ben ra ketok ning kali ditutupi kuwi jenenge hijab. Lah wong wedok niku lak jenenge kudune jilbaban. Kok diarani hijab iki sangka ngendi? Lah sing mok tutupi matamu apa kepiye aku? Saat ini aku aneh-aneh, namanya Hijabers Community. Wopo kuwi aku. Lah ning Yogya malah enten istilah anyar, dhuwur kudung ngisor warung. Ketika Kanjeng Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, ketokohan Abdullah bin Ubay ini hilang. Sedikit-sedikit orang kemudian berpindah kepada Rasulullah. Begitu orang mengidolakan Rasulullah, Abdullah bin Ubay protes. Dia muter kota Madinah menghasut orang kota Madinah. Maka nyuwun sewu Pak, orang hasut itu sebenarnya dalam Al-Quran masih boleh. Yang gak boleh itu adalah wa min syarri hasidin idza hasad. Kalau hasut itu masih boleh. Yang gak boleh itu memprovokasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Itu namanya idza hasad. Akhirnya si Abdullah bin Ubay ini mubeng kota Madinah. Dia mengatakan apa? Samin kalbak yakulka, gemukkanlah anjingmu maka anjingmu akan memakanmu. Kanjeng Nabi pernah dibilang anjing dan Kanjeng Nabi tidak marah. Maka ketika saya dihina Gus Telek, saya juga enggak marah. Kancane dhewe cangkemmu, kancane dhewe. Aku NU tulen, bocah kae NU sangka ngendi? Kok iso-isone ngomong hari ini saya menyatakan keluar dari NU. Ya matamu. Wong mlebu urung tahu kok metu. Nggih napa mboten? Logikane kudune mlebu dhisik nembe metu. Wong urung mlebu kok wis metu. Kuwi jenenge ejakulasi dini. Saya keluar dari NU dari mana lah? Ente NU dari mana? Kalau saya jelas punya kartanu, saya jelas wakil ketua LDNU, Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Pusat. Saya betul-betul NU. Kalau kemudian menyatakan keluar NU, ya wong pekok kuwi. Wong mubahalah kok. Saya bersumpah. Mubahalah iki kudu duwe lawan, Bro. Lah bengok-bengok dhewe ditutupi Quran kuwi bukan mubahalah, tapi debus. Mubahalah ki ana syarat dan rukunnya. Aneh-aneh. Tuman. Akhirnya apa? Abdullah bin Ubay muter kota Madinah. Awas melu Muhammad, tak pateni kowe. Nabi Muhammad iki asu, niki Abdullah bin Ubay. Tapi apakah Rasulullah marah? Tidak. Didoakan semuanya, ya Allah, berikan mereka hidayah. Benar, Abdullah bin Ubay itu sampai mati tidak mendapatkan hidayah. Tetapi anaknya Abdullah bin Ubay akhirnya menyatakan masuk Islam. Satu ketika Kanjeng Nabi dikabari, Kanjeng Nabi ditelepon sama anaknya Abdullah bin Ubay. Kanjeng Nabi, apa le? Bapak kula mati. Tolong jenengan layat. Sama, hari ini saya juga pengen layat, tapi wonge rong mati. Akhirnya Kanjeng Nabi datang, Pak. Kanjeng Nabi takziah. Begitu sampai rumahnya Abdullah bin Ubay, anaknya bilang, "Kanjeng Nabi, bisa enggak engkau memberikan syafaat bapak saya?" "Lah gimana, Le? Tolong ludahi bapak saya." Sama Kanjeng Nabi diidoni, "Juh, juh, juh." Maka kalian lihat, kalau kemudian kiai mendoakan air minum, air putih dan lain sebagainya, itu ada riwayatnya. Maka saya dulu tersinggung dengan Khalid Basalamah yang mengatakan tabarukan dengan kiai itu tidak ada dasarnya. Saya tersinggungnya di mana? Karena yang dijadikan video klip itu adalah Mbah Maimun Zubair Rembang. Maka saya bilang waktu itu, "Saudara Khalid Basalamah, Anda mengatakan tabarukan dengan kiai tidak ada dasarnya." Saya bilang, "Mari kita ketemu, kita bahasul masail, ngopi bareng. Kita bahas ada tidak dasar tabarukan kepada kiai." Sampai hari ini tidak ada jawaban. Kalangan Salafi dan Wahabi. Ini Kanjeng Nabi meludahi bapaknya Abdullah bin Ubay. Tidak berhenti sampai di situ, anaknya bilang, "Kanjeng Nabi, apa le? Boleh enggak saya minta jubahnya? Untuk apa lagi? Untuk saya jadikan kain kafan bapak saya." Mikirnya anaknya Abdullah bin Ubay, kalau bapaknya dikasih kain kafan, jubahnya Kanjeng Nabi, tidak akan ditanya oleh malaikat munkar nakir. Wow, jubahnya Kanjeng Nabi, dikasih jubahnya. Maka kalau sampean pengen mati gak ditanya sama munkar nakir, gampang. Sesok kain kafanmu rupane ijo, ora bakal takohni dikira lemper. Paling rata koni langsung diuntal wile. Copot jubahnya Kanjeng Nabi. Nyah, saya kasih. Apakah berhenti sampai di situ? Tidak. Anaknya matur lagi, "Kanjeng Nabi, mau enggak engkau mensolatkan jenazah bapak saya?" Coba. Hampir saja waktu itu Kanjeng Nabi mensolatkan jenazah Abdullah bin Ubay. Sampai Sayyidina Umar mengatakan, "Kanjeng Nabi, niki wong kafir, kok Anda sholatkan?" Apa jawaban Rasulullah? "Kalau tidak ada larangan dari Allah, maka akan aku lakukan." Begitu Kanjeng Nabi mau sholat, turunlah satu ayat di dalam surat At-Taubah yang bunyinya, "Wala tusolli ala ahadim minhum mata abadan, wala taqum ala qabrih." Dan janganlah sekali-kali kamu Muhammad mensolatkan, mendoakan orang yang mati salah satu di antara mereka, dan janganlah kamu berziarah di atas kuburnya. Oke, wong MTA, ayat ini dijadikan dasar nolak tahlilan. Kui jenenge jaka sembung bawa golok, gak nyambung blok. Gak lihat asbabul wuru, asbabun nuzulnya. Maka mereka mengatakan tahlil boleh, tahlilan gak boleh. Solawat boleh, solawatan gak boleh. Yasin boleh, yasinan gak boleh. Terus kewae, sarung oleh, sarungan raulah. Katok oleh, katoan raulah. Sempak oleh, sempakan raul. Kotang oleh, kotangan raul. Gondal gandul. Lah ya masa reso bedoke selawat karo selawatan. Selawat niku durung diwaca. Lah wis diwaca jenenge selawatan. Tahlil niku durung diwaca, lak wis diwaca jenenge tahlilan. Katok niku durung dienggo, lak wis dienggo jenenge katok. Kotang niku dicentelke, lak wis dienggo jenenge kotang. Maka kemudian pertanyaannya adalah, kenapa semakin hari banyak pola pikir seperti ini di Indonesia? Maka begini Bapak Ibu, iki mumpung teng Blitar, kotane Bung Karno kula aturke. Jadi demo-demo itu, ini yang persis saya sampaikan kemarin di Mabes Polri. Kalau tujuannya hanya aksi bela presiden, itu akan berhenti sampai di sini, Pak. Tapi persoalannya ini tidak hanya aksi bela presiden. Tapi mereka pengen mengatakan bahwa demokrasi Pancasila itu gagal. Buktinya apa? Pemilunya curang. Kan aneh-aneh. Kuikon ra percaya, nunggu real kon. Real kon ora percaya, nunggu MK. Sekarang MK sudah keluar katanya mau menggugat di peradilan internasional. Lah saya jawab, kalau memang tidak percaya dengan KPU, yo mubungo dhewe TPS sa Indonesia itungen dhewe. Engko aneh-aneh. Maka saya bilang, ini hari ini Indonesia itu lagi gawat. Istilahnya apa? Genting. Genting. Kalau peristiwa urgen namanya penting. Kalau ibu-ibu hamil namanya bunting. Tapi kalau kalah ngamuk minta dilantik namanya sinting. Kalah kok ngaku menang, tuman. Ambleh sapi ya ngopo. Saya ini besok akan ditetapkan tanggal 30. Saya kemarin sowan Kiai Ma'ruf. Pak Kiai. Apa Gus? Saya kemarin sudah motong sapi 2. Saya besok setelah 30 Juni diumumkan saya motong sapi 1 lagi, genap 3. Kenapa Gus? Karena hari ini Indonesia sudah tidak ada lagi 01, sudah tidak ada lagi 02, tapi yang ada 1 tambah 2 sama dengan 3. Pancasila sila ketiga, persatuan Indonesia. Yolah ngenyak-ngenyak didik rapopo lah. Jengkel kok saya. Beli sapi telu bu padak kowe tikus. Ini mohon maaf. Aksi bela-bela ini tidak hanya sekedar bela capres, Pak. Tapi mereka pengen mengatakan Pancasila gagal membuat sistem demokrasi. Demokrasi Pancasila dianggap gagal. Maka mereka pengen mengatakan bukti kegagalannya apa? Pemilunya curang. Maka mereka mengatakan Pancasila sudah tidak cocok dengan Indonesia. Maka Pancasila harus diganti dengan apa? Sistem khilafah. Berlakukan syariat Islam dan lain sebagainya. Apa awakmu ra mikir, Bro? Saya bilang, Pancasila itu direstui oleh Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim Asy'ari itu mendapatkan gelar Hadratus Syekh. Di Indonesia Hadratus Syekh itu cuma ada 2 loh. Hadratus Syekhoh Fatimah binti Maimun yang makamnya di Gresik, sama Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Kenapa beliau-beliau dipanggil Hadratus Syekh? Ada standarnya, ada klasifikasinya. Orang dulu dipanggil Syekh itu karena memahami, memiliki keilmuan tertentu. Contoh, Syekh Ahmad Khalil Al-Bangkalani. Kenapa beliau dipanggil Syekh? Ahli ilmu nahwu. Kitab Jurumiyah pertama kali yang membawa ke pondok pesantren adalah Syekh Ahmad Khalil. Mbah Soleh Darat Asamarongi, gurunya Raden Ajeng Kartini, gurunya Mbah Hasyim, gurunya Muhammad Darwis, dipanggil Syekh. Kenapa? Ahli Quran. Syekh Mahfud At-Turmusi, ahli kitab. Syekh Nawawi Al-Bantani, buyutnya Kiai Ma'ruf Amin, ahli fikih, dipanggil Syekh. Lah orang sekarang gak jelas ahli apa, dipanggil Syekh. Contohnya Syekh Puji. Lah kuwi ahli apa? Ahli apa, Bu? Bukan ahli rabi, tapi ahli kimcil. Orang sekarang kapasitas ilmunya enggak jelas, bikin ijtima ulama. Lah Neno Warisman kok diceluk ulama? Dari mana? Urung bodoh kok wis takbiran. Tuman. Ya Allah, menangkanlah calon kami. Karena kalau sampai calon kami kalah, saya khawatir tidak ada yang menyembahmu ya Allah. Saiki tak takon no neno rungokno kupingmu. Ayo kowe. Saiki no calonmu kalah, kowe nyembah sapa no no. Ayo kowe nyembah sapa kalonmu calonmu kalah kok. Pekok. Tapi gara-gara doanya Neno Warisman saya terinspirasi. Saya berangkat kemarin ke Taiwan, ada pramugari cantik. Saya ingat doanya Neno Warisman, langsung tangan saya angkat. Ya Allah, jadikanlah pramugari ini istriku. Kenapa? Karena kalau dia tidak saya nikahi, saya khawatir tidak ada yang menikahinya. Ya Allah. Bojoku krungu cangkemmu. Tapi alhamdulillah istri saya sudah mau di madu. Subhanallah. Bojone kiai. Abah, apa bunda? Saya mau di madu. Alhamdulillah. Syaratnya apa bunda? Asalkan abah mau diracun. Mau darah kurang. Kere-kere aku. Maka kalau saya ditanya Gus Miftah apakah nambah istri, ya nunggu takdir. Kalau memang takdirnya ada, mana bisa saya menolak takdir. Betul? Kalau tidak ada takdirnya, ya saya menciptakan takdir saya sendiri. Orang kayak saya itu susah bu, gak pernah di rumah. Kemarin saya baru pulang dari Madiun jam 6 pagi, jam 7 sudah terbang ke Jakarta. Ini langsung ke sini besok, jadi seminggu sekali belum tentu ketemu istri. Jadi hidup saya itu apa-apa cukup kecuali satu. Sakit. Makanya mau saya akali pak, saya mau buat menteri dalam negeri, menteri luar negeri. Iya, ngono kuwi guys. Menteri dalam negeri, menteri luar negeri. Makanya besok hari Minggu saya ketemu istri saya cuma 2 jam. Begitu saya ketemu istri, saya langsung bilang sama istri saya, Beb. Ada yang salah. Lo daripada awakmu ngaji seminggu nyeluk bojone Umi. Halah-halah. Umi-umi, iya Abi. Halah-halah cangkem. Oh ya ya ya oh. Kok nemu tangga nih. Wah, antum mau kemana antum? Serapantes. Ya sing bener ki wong Jawa bapak ibu. Mila lak nyeluk bojone ibu, asi air susu ibu. Lak nyeluk bojone emak, asem. Air susu emak. Nyeluk bojone bunda, asbun. Air susu bunda. Lah nyeluk bojone umi, air susu umi. Moso asu. Ora kepenak blas. Ya kudune karo anake kene dik ngasi dulu. Lah nyeluk bojone umi, dik asu dulu. Ngopi dulu. Sangit. Maka kadang-kadang Bapak Ibu, ini salah sebenarnya. Saya enggak minum kopi manis, tapi serap apa lah. Kopi itu kalau enggak ada gulanya katanya pahit. Tapi begitu dikasih gula rasanya enak. Mohon maaf, yang dipuji gulanya apa kopinya? Kopi. Wow, kopinya enak. Maka kadang-kadang Le, kita hidup itu seperti gula. Rasanya bisa dirasakan tapi keberadaannya tidak pernah diperhitungkan. Iya. Langsung kok ngomong karo pacare to, Dik. Suwe-suwe aku mung mau anggap kaya gula. Ono rasane tapi enggak pernah kamu perhitungkan keberadaannya. Sing wedok langsung ngomong, "Mas, omonganmu kaya lengo klentik." Lunyu terus sengak. Untung kopi pak, kalau kopi saya minum pak, kalau kopi susu saya enggak mau. Kalau kopi susu itu membingungkan pak, kopi ini ngajak melek, susu ini ngajak turu. Makanya kalau disuguh kopi susu gampang, kopi ini diumbe, susu ini dicekeli. Iya. Sampai seringnya saya itu ngopi, saya kemarin di Jakarta mau dikontrak kopi Torabika, dijadikan bintang iklan. Saya tolak, gak mau. Kenapa Gus? Karena iklan kopi semuanya bohong. Kopi kapal api, dibuka kopinya gak ada kapalnya, ngapus itu. Kopi tugu luwak, dibuka kopinya gak ada luwaknya. Yang jujur itu iklan cuma satu, sarung gajah duduk. Dibuka sarungnya ada belalainya. Iya. Orang percaya bukan ya. Pada yang asma Gus Sinten? Gus Adib. Adib. Gus Adib. Apa bedanya gajah karo Gus Adib? Itu. Lah gajah kan dasi ono belalene. Gus Adib belalene ono dasi. Kalau kemudian mohon maaf, mereka mengatakan Pancasila tidak cocok dengan Indonesia. Sementara Mbah Hasyim Asy'ari Hadratus Syekh. Kenapa beliau dipanggil Hadratus Syekh? Karena Mbah Hasyim Asy'ari itu hafal ratusan ribu hadis yang termaktub di dalam Kutubus Sittah, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi, Ahmad, hafal semua. Dia rela dengan Pancasila. Lawang saiki jenggote mung telu. Skatoi RCTI, rombongan celana tinggi Indonesia. Sang gon-gon mengatakan Pancasila tidak cocok dengan Indonesia. Dari mana dasarnya? Saya ditanya sama orang-orang Bareskrim, salahnya di mana Gus? Hari ini justru yang memprovokasi itu adalah orang-orang yang sok ngulama, sok ngartis. Maka saya bilang, kok sok ngartis, sok ngustad. Saya bilang sama Deddy Corbuzier, kowe iki ndang sahadat to bro? Lah ngopo? Soalnya sekarang lagi ngetren, ngartis gak laku, ngustad. Ngartis gak laku, ngustad. Ini kan bahaya. Semangat Islamnya tinggi, tetapi tidak didukung dengan ilmu yang mumpuni. Maka yang terjadi apa? NKTA. Nafsune kuda, tenagane ayam. Semangatnya menggelora, tapi gak ada ilmunya. Ini kan ngeri, Pak. Tong kosong berbunyi, nyaring. Kelasnya pendengar sudah memberikan fatwa. Gak mau ngundang guru. Di Solo itu yang mengharamkan tahlilan malah ngajine mung karo radio. Padahal sing jenenge radio kuwi ana swara tanpa rupa. Yen ana swara ora ana rupane jenenge entut. Entut kuwi sifate ndadekke fitnah, sing ngentut sapa, sing mambu sapa. Sing nesu ya sapa. Maka hati-hati. Mila bener cangkeme Cak Percil kayak bener ya. Saya besok tanggal 31 Agustus pengajian di rumahnya Cak Percil. 31 Agustus kalau ya Gus nggih. Saya bilang, "Oh, cangkeme Cak Percil iki bener iki. Lagune kayak bener kayak. Son sembore semiki. Mas yo tak udan jero. Ono suarane ra ono wujute ento jenenge ya ento tenan gurune. Lah gurune entot ora mungkin mondoke ning Tahfidzul Quran ora mungkin. Lah gurune entot mondoke teng pundi Gus? Al Ma'hadus Salafiyah As-Silitiyah. Ngawur wak. Semangate mama. Tapi ilmune ra ono. Saya ngaji Hubul Waton Minal Iman di Surabaya dalam rangka 10 November. Selesai ngaji ada orang datang. Al Kacong lah, aliran Katok Congklang. Kalau ibu-ibu sini alirannya KMT. Kelompok Badok terus. Rasido tak pangan pak, pak. Mesti cangkeme rondo iki kita. Hono tangis kelayung-layung, tangise rondo, atine bingung. Nangis saben bengi, turu dewe raono sing ngancani. Ditumpai arang-arang mila cangkeme cerewet raono sing numpai Gus Adib kerso mila rabi meneh Gus aja sing tua-tua ngono kae. Lan jenengan rabi karo sing tuwa iso mati dhisik. Kan iso keracunan. Keracunan apa? Susu kadaluwarsa. Jiji. Wis tuwek, cerewet. Gambleh. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya, selawatan dhisik ya, ya. Kula seneng niku. Kula ajeng mangkat mriki ketemu panitia njaluk kencur. Soale kula mudun ing pesawat niku swara kula ilang. Alhamdulillah wasilah kencur rada lega niki. Ayo selawatan le. Rasa mat wis rasa mat abuh apa-apa. Alasan padune bayarane ora jelas ya ada ana. Miki teng mriko cangkemmu alasan. Nggo, shalawat ala Nabi Muhammad. Ngersake lagu napa? Lagu lawas napa lagu anyar? Hanyar durung dadi. Bu. Lagu lawas apa lagu anyar? Aku lagi lagu napa-napa iso. Apa? Cinta tak terpisahkan Cak Dikin iso aku. Taiku iki aja gedolanan. Mergo tekku sagede kentongan. Ayo njaluk apa? Apa iso Pak kula? Padake. Milo Cak Percil telepon kula. Walah Gus, Gus cangkemmu luwih lunyu daripada aku. Bu. Ayo njaluk lagu apa? Tak goleki sing apik. Rondo jambu alas. Jambu alas ning tengah sawah, woe limo sing mateng loro. Ayo ngaji sareng Gus Miftah sing isih jomblo ndang entuk jodoh. Amin. Amine bu antri ra umum. Amin. Sejomblo-jomblonya kalian pasti akan berakhir. Amin. Di mana berakhirnya kalau tidak di pelaminan, minimal di pemakaman. Amin. Mutar mutar saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah kanggo njaluk donga wacan Quran najan sakalimah lamun ora dikirimi banjur bali bali nang kuburan mangku tangan tetangisan sholli wa sallim dan sholli wal ali wal ashabi man wal ali wal ashabi man. Ayo dibaleni men wong Blitar apal kabeh saben malam Jumat mulih nang omah kanggo njaluk donga wacan Quran najan sakalimah lamun ora dikirimi banjur bali bali nang kuburan mangku tangan tetangisan sholli wa sallim dan iman Allah Allah salli wa sallim dan iman wal ali wal wal ali wal ashab. Hati-hati kalau kita tidak mau mendoakan kebaco temenan ger anak turunku koe ora wirang podo mangan tinggalanku lamun aku bisa balining bakal taring kesi donyaku sing isih ana salim wa salim dal iman Allah Allah salim wa salim dal iman wal ali wal ashabi man wal ali wal sepindah malih ajeng kula kirim teng sekjen PBNU sholli wa sallim dang iman ala mada Allah Allah sholli wa sallim dang iman wal ali wal ashabi man wal ali wal ashab sallu ala nabi Muhammad. Pokoknya Indonesia gelem selawat hamet pokoknya ngono. Ibu-ibu anaknya nakal gampang turu cekel sirae selawati Fatihah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad muga-muga anakku saleh Al-Fatihah mandi. Bapak nggih ngoten bojone cangkeme cerewet gampang turu cekel cangkeme. Iya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ala ali sayyidina Muhammad muga-muga cangkeme bojoku ora cerewet Al-Fatihah. Di Fatihai tetap cerewet gampang tambahi Yasin sak tahlile mutar mutar dhewe kowe ya. Saya ngaji di Surabaya hubul waton minal iman semangat kula kula kelas ngaji kebangsaan wah wis sembuh ndas dari sikil sikil dari ndas ora urusan ngomong negara ya bro padak kowe right or wrong Indonesia is my country. Wah, ora nyandak utakmu ngono ki ora nyandak. Santai bro, bahasa Inggris itu gampang. Gampang. Sing lucu saya ada tamu dari Australia belajar agama di pondok. Suguh macam-macam ora dipangan. Ah bojoku jengkel to. Masake sayur bung godhoke telo. Begitu mangan sayur bung doyan. Takon aku, "What is this? Iki opo?" Mumet ndasku. Bung bahasa Inggris iki apa? Akhirnya kula jawab this is a bung. Dia takon meneh, what is the meaning of bung? Bung kuwi apa? Kula jawab bung is the young bamboo. Bung itu adalah bambu muda. Malah jawab amazing. Kenapa Mister bambu muda saja enaknya kayak gini, apalagi yang tua? Ada mak berakoti pak, cangkem celutak aku. Begitu selesai ngaji hubul waton minal iman, ada orang datang takon nopo, Ustad, kulo ki selawase urip rong tau diceluk Ustad, santri kulo nyeluk kulo abah, jamaah kulo lak nonton nyeluk kulo Gus, nyeluk kulo abah, utawa kiai, kok cangkem nyeluk Ustad, kok asik, ada kata kau nih. What happened bro? Sok gaya kaya tuh cangkem gua tuh. Ada ge. Padahal isone yo mung gue asli nih itu. Bahasa Inggris itu kan gampang. Buku bahasa Inggrisnya book. Buku jatuh ke the book. Jam tangan bahasa Inggrisnya clock. Jam tangan rusak oh clock oh clock. Ngoten. Gampang. Sing angel iku malah bahasa Jawa, Pak. Melo kata bahasa Jawa ora ono bahasa Indonesiane. Ora ono. Contoh mususi beras apa bahasa Indonesia ini? Ora ono. Apa? Mencuci. Lak beras mau cuci berarti ora ono bedone beras karo sempak. Mila wong Jawa beras kuwi dipususi, sempak kuwi dikumbahi, beda. Nguyuh anyang-anyangan modar kowe ora ono. Napa bahasa Indonesia ini? Ora ono. Mosok kencing macrit-macrit ora ono. Nguyuh anyang-anyangan ini bahasa Indonesia gimana Gus? Kencing tawar menawar. Anda tanya apa? Hubul, Anda tadi ceramah hubul waton minal iman. Saya mau tanya kepada saudara, apa? Hubul waton minal iman itu hadis riwayat siapa? Lah kula ngelus dodo to, Pak. Sejak kapan hubul waton minal iman diarani hadis? Kula ya pekok banget. Mergo sing takon wong radong kula jawab, hubul waton minal iman hadis riwayat Muslim. Lah wong iki takon kok bisa Muslim? Kula jawab, ya bisa. Emangnya ada hadis riwayat non Muslim? Ora ono aku ngono. Ini semangat Islamnya tinggi, tidak didukung dengan ilmu yang mumpuni. Malih, kula dicurhati kali via Valen. Ada yang salah? Arti jamaah ngaji ku ayu-ayu, Bro. Via Valen, Aura Kasih, Asanti, Marsanda, ning kene Markaban. Sing durung mung Vanessa Angel. Soalnya aku ora kuat 80 juta. Kroto kok larang men aku. Lah kula mung dodolan kroto to kuwi. Kula niku ngerti dodolan kroto pertama kali umur 20 tahun. Tangga kula gadis wayu pakaiane anyar, HP-ne anyar, montore anyar. Tak takoni nduk, bapakmu wong sugih? Mboten. Bapakmu pengusaha? Mboten. Kok bendina bajumu anyar? Kan saya jualan, Gus. Jualan apa? Kroto. Waduh. Kok gagah ya aku. Akhirnya teng Yogja niku ana pasar manuk namine Ngasem. Bakule manuk tak takoni, tangga kula cahayu, pakaiane anyar terus, jarene duwe dhuwit mergo dodolan kroto. Pak, kroto niku nopo? Dijawab kali bakul manuk, "Oh, alah Gus, kroto niku pakan manuk." Dadi mbake niki iso sugih mergo dodol pakan manuk. Manuke sapa, Gus? Atip. Makanya mengke dalu ibu-ibu kondur ketemu bojone ngomong sing kepenak, Pak. Punapa dalu menika panjenengan ngersake kroto? Ngaten Kyai. Kula lek ketemu bojo kula mlebu kamar langsung bengok. Kroto, kroto. Niku lak cara teng Taiwan namine cike-cike. Jadi kalau 2014 niku mlebu Taiwan pertama kali, rampung ngaji diparani kali tiang ngomong bahasa Taiwan. Oi, cike-cike. Lah kula meneng mawon nang ngerti artine kok. Doyak. Oi, cike-cike. Akhirnya kula jawab, "Yes, cike-cike." Lah kula nang ngerti artine. Begitu mlebu kamar, kamar kula didodok. Woi, cike-cike, cike-cike kula mbater kok cangkeme cake-cike wae iki ngopo aku. Akhirnya kula telepon panitia cah Jawa Timur. Eh, ana wong ngomong aku cike-cike, ngopo aku doyak ning kamar? Lah Gus Miftah wae jawab nopo? Yes. Oh, alah Gus, cike-cike niku jenengan ditawan. Lah kula ora ngerti artine kok. Yes, aku jajal aku ngerti artine. Oke. Okay. Lah mungkin dulu bapak kondur ketemu bojone, cike-cike. Oh, tenang. Via Valen takon apa kali kula? Gus, saya itu pernah di demo, pas nyanyi, pas manggung. Kenapa, Nduk? Gara-gara saya nyanyi lagu Din Asalam di panggung dangdutan. Lah saya di demo. Kenapa? Katanya Via Valen enggak sopan nyanyi solawatan kok di panggung dangdutan dengan pakaian buka-bukaan. Via Valen tanya sama saya, Gus, apa benar Din Asalam itu lagu solawat? Kula jawab, sejak kapan Din Asalam dikatakan lagu solawat? Nikula kosidah Arab tapi mboten solawat. Lah gobloke wong sak niki, saben sing Arab niku dikira solawat. Berarti boleh Gus, boleh. Wong itu lagu perdamaian, Din itu agama, Asalam itu selamat, damai. Berarti boleh? Boleh. Jangankan kamu nyanyi di panggung dangdutan, karo ngising wae oleh kok ngopo? Kok bukan selawat kok. Mila ibu-ibu esuk ning kamar mandi karo ngising ora apa-apa nyanyi niku. Kinlahadil matak fi masa ha. Ya ada lagu walaupun bukan solawat, gak boleh dibaca seperti itu, katakanlah karena hormat kita dengan lagu itu. Contoh Man Ana. Senajan to niku mboten lagu solawat, tapi lak mau waca ning WC yo ora pantes le. Mosok karo ngurmati guru karo ngising. Man Ana, Man Ana, Man Ana, ola ola crot ora oleh. Kuwi dudu solawat. Tapi lak diwaca ning WC yo ora pantes mergo ora ngajeni guru. Wong ora iso mbedakke ndi kosidah ndi selawat. Lawamu selawatan ning WC kebangetan mergo arep tampil ning tahfidzul Quran pomane ngapalke ning WC. Ya Habibal Qalbi ya khairan baraya. Lah ora oleh. Ini loh, semangat Islamnya tinggi tetapi tidak didukung oleh ilmu yang mumpuni. Maka disinilah yang membedakan pendidikan ahlus sunnah dengan pendidikan non ahlus sunnah. Pendidikan ahlus sunnah an-nahdiyah, nyuwun sewu, sanad keilmuannya bisa dipertanggungjawabkan. Wallah, nasab keilmuannya kiai NU bisa dipertanggungjawabkan. Saya ditanya, Gus Miftah, Anda belajar ngaji di dunia malam dari siapa? Saya jawab, guru saya banyak, tapi salah satunya adalah Kiai Hamim Jazuli alias Gusmi Kediri. Kenapa ya? Sok tahu. Mumet dasku. Aku ngomong Gusmi, oh iya toh. Emangnya aku naksir sama kamu? Enggak lah ya, sorry ye. Please deh, kaca motornya ning mobil bro. Kulo iki urip kulo rekoso niku teng Jakarta dhewe. Asisten kulo niku telu, tapi ra kuat ngimbangi kulo. Lah jam 6 teko mulih langsung mangkat meneh, tepar kabeh. Jadi kulo mangkat teng Jakarta dhewe, teng Surabaya dhewe, untung dibethok kali Polres Sidoarjo. Kulo ngomong, Gus mau ngaji kemana? Di Blitar. Apa disuruh jemput panitia? Alah, aku ndelok ke panitia rupanya mesake, aku ngono ta. Wong sak mene mbane mong tendone mong iki tok ya ra. Kuwi ketok anggarane cekak ta kandhani. Mila awakmu rasa berharap le. Ya engko sangone ditampa, ora disangone ya pamite bola-bali ngono kuwi wae. Lah kaya aku ora disangone ora apa-apa, wong pengajian ora tau mikir amplop kok. Ngapa aku mikir amplop, wong sing mikir panitia kok. Ngapa kok isine ora? Ngapa aku mikir? Kan sing mikir panitia. Ngapa aku mikir? Ya sangone tompo ra sangone lapor ke polisi. Loh. Kuwi mlebu pasal dan undang kiai ra disangoni itu melanggar KUHP pasal 378 penipuan nak kandane. Jane disangoni Gus tapi sini titik pasalnya beda meneh tetep lapor ke 335 perbuatan tidak menyenangkan. Rono nyangoni kakean. Gusmi santrinya siapa? Supaya jenengan dadi wong NU mondok teng tahfidzul Quran ki bangga, mesti sanad ilmune nyambung. Gusmi itu santrinya salah satu guru dari Gusmi itu adalah Mbah Dalhar Watucongol. Engkang makame wonten Gunung Pring. Mbah Dalhar niku duwe guru. Salah sisi gurune Mbah Dalhar sinten? Nabi Khidir alaihi salam. Jajal, Pak. Gusmi niku lak tabarukan teng daleme Mbah Dalhar. Salah satu tabarukane Gusmi napa ngresiki terompah sandale Mbah Dalhar. Satu malam di depan kamar Mbah Dalhar, sandalnya itu dobel dua pasang. Gusmi mikir, iki sandale kok padha karo guruku sandale sapa? Diresiki sedanten. Sampai jam 2 tamunya belum keluar, menjelang subuh Gusmi ngantuk, tamune medal dioyak mung ketok boyoke tok. Gusmi tanglet kali Mbah Dalhar, Mbah Kiai, wau dalu tamune panjenengan sinten kok sandale padha kali panjenengan? Napa jawabane Mbah Dalhar? mambengi kuwi tamuku Nabi Khidir alaihi salam. Dadilah diurut nyuwun sewu, lak kula pengin gagah-gagahan. Kula dinek ora apa-apa. Nasab ilmuku jelas. Nabi Khidir duwe murid Mbah Dalhar. Mbah Dalhar duwe murid Gusmi. Gusmi duwe murid Miftah. Oh, gagah kro, gagah kro. Nyambung guys padake. Ayo. Enggak mungkin, Bu. Kalau orang seperti saya kuat ngaji di dunia malam dengan penuh godaan seperti itu tanpa dipondasi oleh guru-guru yang luar biasa, enggak mungkin. Kalau hari ini murabbir ruh yang masih sugeng, yang setiap hari mendoakan saya, siapa salah satunya? Maulana Al-Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Beliau pesan sama saya begini, nak, Kanjeng Nabi itu ibarat lampunya, kiai itu ibarat saklarnya. Sekali-kali kamu tidak akan pernah mendapatkan terangnya lampu kalau kamu tidak memegang saklarnya. Artinya apa? Sekali-kali kamu tidak akan pernah mendapatkan syafaatnya Kanjeng Nabi kalau kamu tidak pernah hormat kepada ahli warisnya. Siapa? Al ulama alladzina hum warasatul anbiya. Maka yang perlu kita waspadai apa? Hari ini banyak gerakan-gerakan untuk membentur-benturkan kiai. Kiai diadu dengan kiai. Gus diadu dengan gus. Ulama dengan ulama, habaib dengan habaib. Tujuannya apa? Mereka pengen menghancurkan NU. Kenapa? Karena pondasi terbesar dari Nahdlatul Ulama adalah para ulama dan para habaib. Kalau mereka menghancurkan NU, tujuannya apa? Pengen menghancurkan NKRI. Kenapa? Karena mereka tahu yang paling kokoh mempertahankan Indonesia dengan Pancasilanya adalah Nahdlatul Ulama. Makanya saya paling gak suka, Pak. Aku seneng karo kiai, kira seneng karo kiai kiai. Gak boleh, Le. Kamu boleh seneng karo Habib ini, tapi jangan mencaci Habib yang lain. Saya bilang, kalau hari ini orang-orang mengatakan cinta dengan Habaib, Anda lihat dalam sejarah. Yang bisa menerima Habaib dari Yaman, dari Arab Saudi datang ke Indonesia, itu adalah orang-orang Nahdiyin, Pak. Mereka dulu gak percaya dengan Habaib. Kita wis ngopeni Habaib. Tapi ingat, di dalam berhubungan dengan habaib kita menggunakan dalil di dalam kitab Ta'limul Muta'alim. Tidak hanya dengan habaib, dengan siapapun. Apa dikatakan dalam kitab Ta'lim? Al-hurmatu khairum minat ta'ah. Hormat itu lebih didahulukan daripada taat. Maka ketika Habib Bahar dulu nyerang Pak Jokowi, saya yang maju. Saya bilang, selaku duriahnya Rasulullah saya hormat, tetapi saya tidak akan pernah taat dengan perkataannya. Kenapa? Karena nyerangnya Pak Jokowi kebablasan. Jokowi saja. Saya bilang, cangkemmu. Selaku duriahnya Rasulullah, saya menghormati engkau. Tetapi saya tidak akan pernah mengikuti isi perkataanmu. Mbok-mbok yo ngono, terapkan dalil ini dengan suamimu. Contohnya isu-isu, kowe gaweke sarapan, nawani bojomu. Papah. Iya, mamah. Ayo pah sarapan, suamimu bilang enggak, mamah duluan saja. Kudune kowe nganggo dalil iki. Mboten pah. Begitu Anda jawab mboten, kan tidak taat. Tetapi tidak taatnya karena hormat. Ora kok malah ceniningan. Pak, ayo sarapan. Wis, Ibu Rien. Oke. Kuwi jenenge wong wedok pecicilan. Karena guru-gurunya orang NU itu jelas, Pak. Makanya nyuwun sewu, tingkat pemahaman keagamaannya juga berbeda dengan minhum. Saya ulangi, Le, aja mau banding-banding ge. Lah kiai kuwi beda-beda lumrah. Soalnya napa? Kiai niku lah ahli waris e para nabi. Nabi niku jumlahe 144.000. Warisane beda-beda. Ana sing oleh warisane Nabi Dawud suarane apik. Sapa contone? Habib Syekh. Ana sing oleh warisane Nabi Sulaiman sugih, Yusuf Mansur paitren. Ana sing oleh warisane Nabi Musa gagah, Habib Rizik umpama. Ada yang dapat warisannya Nabi Ayub, sabar, Mbah Maimun, Gusmus. Ada yang dapat warisannya Nabi Isa, kere banget, Gus Adib umpamanya. Bener Gus. Umpamane. Ya semoga-moga bojomu tambah, amin. Ana sing oleh warisane Nabi Khidir, cerdas, Gus Baha, Cak Nun. Ana sing oleh warisane Nabi Yusuf, ganteng, Gus Miftah umpama. Beda-beda. Dan mereka rata-rata mempunyai maziah masing-masing. Saya kasih contoh, jenengan cedak karo Kediri, Gus Mi itu loh, subhanallah. Kewaliannya tidak terbantahkan. 3 tahun yang lalu saya ketemu Gus Robert, putranya Gus Mi nomor 3, Agus Tijani Robert Saifun Nawas. Gus Robert itu nama kompleknya Agus Tijani Robert Saifun Nawas. Putra pertama Gus Tajud, putra kedua Gus Sabut, putra ketiga Gus Robert. Kula pas sowan ngene Gus Mi haul, ada orang kakinya cuma 1. Gus Robert bilang ketika dia pulang, awakmu ngerti ra? Iki wong biyen sikile genep loro. Kok saniki namung siji, Gus? Jaman sugenge Gus Mi biyen, bocah iki ketemu karo Gus Mi. Ditakoni, "Le, umpama sikilmu dijaluk karo Gusti Allah siji oleh apa ora?" Dijawab kali bocah niki, "Nggih, angsal, Kiai. Wong niki namung titipane Gusti Allah." Subhanallah. Begitu kondur numpak motor, Pak. Tabrakan. Ber. Lawa ora kaget aku ngombene kapan? Aku ki ngempet, sih. Tabrakan. Kakinya remuk, Pak. Dibawa ke rumah sakit. Sampai rumah sakit dokternya bilang, "Mohon maaf, Mas. Kaki Anda tidak bisa dibersihkan, tidak bisa dirawat, tidak bisa disembuhkan. Harus diamputasi." Orang ini bilang apa? "Monggo ra apa-apa." Loh, kawamu ikhlas banget. Wau kula ketemu Gus Mi ditakoni, "Oleh apa ora sikilmu dijaluk Gusti Allah siji?" Itu yang dikatakan oleh baginda Rasulullah, "Itaku firasatal mu'min fa innahu yang dzuru binurillah." Takutlah kamu dengan firasatnya orang mukmin karena mereka melihat dengan cahaya dari Allah. Subhanallah. Saya kita takon karo ibu-ibu. Ibu. Bojomu kuwi milikmu atau miliknya Allah? Kagungane jenengan apa kagungane Allah? Lha ora wani jawab. Kere. Aku wis bengok-bengoke. Bu. Bojone jenengan niku kagungane jenengan apa kagungane Allah? Allah. Berarti jenengan ra kena nesu yen bojone rabi meneh. Kan mong titipan, kan cuma dibagi, tidak diminta. Dom. Wong lanang niku duwe prinsip, bojo tuwek kuwi kaya Quran suwek. Tegese napa? Diwaca angel diguwak dosa. Mila lan duwe Quran suwek disimpen, sing diwaca Quran sing anyar. Betul Bu. Jerane. Cok. Wong lanang kuwi imam, wong wedok kuwi makmum. Makmum sing apik niku sing manut karo imam. Imam yang baik itu yang diikuti oleh banyak makmum. Setuju ibu-ibu? Angel. Kesuksesan seorang suami berangkat dari doa istri, betul? Artinya semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Lah kurang ajar toh. Kiai dilorok celele, anak kurang ajar toh kuwi. Insyaallah bojo kula tetap setunggal. Setunggal ning Yogyo, setunggal ning Blitar, setunggal ning Lampung. Tapi wong lanang sing bojone loro, Kang, kuwi mlebu ning surga luwih dhisik daripada sing bojone siji. Begitu sing bojone loro mlebu dhisik, mlebu surga, sing bojone siji protes, "Kae ngopo mlebu surga dhisik? Ah bojone loro kok. Hubungane apa? Bocah kae wedi karo Gusti Allah." Sing bojone siji protes, "Aku ya wedi karo Gusti Allah." Dijawab karo malaikat, "Ora, kowe ra wedi karo Gusti Allah, tapi kowe wedi karo bojomu modar." Kula wingi diundang wong Muhammadiyah, kula ngomong, wong NU karo Muhammadiyah mlebu ning surga dhisik endi? Muhammadiyah ora iso. NU Muhammadiyah mlebu ning surga tetep dhisik NU. Soale napa? NU membolehkan merokok, Muhammadiyah melarang merokok. Napa wong NU mlebu ning surga luwih dhisik daripada Muhammadiyah? Soale imane wong NU luwih kandel tinimbang Muhammadiyah. Buktinya apa? Muhammadiyah mengharamkan rokok karena takut dengan peringatan pemerintah rokok itu membunuhmu. Sementara wong NU ora percaya sing mateni kuwi dudu rokok tapi Israel. Langsung ditokke rokok iki lho. Rokok murane gaya, Gus, Gus. Tapi lawang Muhammadiyah niku wedi rokok ya lumrah oleh. Soalnya peringatan bahaya merokok itu hanya ditujukan kepada orang Muhammadiyah. Buktinya apa? Peringatan pemerintah rokok itu membunuhmu, bukan membunuhnu. Membunuhmu, Muhammadiyah. Lawange ana cangkeme ngerokok kaya delok wae. Ngerokok mawon duwe dalil kok napa dalile? Ni'matul udud ba'da dahar. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini kiai-kiai kita. Maka jenengan mboten salah yang nitipke anake teng pondok pesantren. Apa menane kita tahfidzul Quran? Wong sing paling disenengi karo Gusti Allah niku wong sing maca Quran. Kok anake jenengan gelem ngapalke Quran? Padha karo bendina anakmu diajak omong-omongan karo pangeran. Apa ora bangga? Ngono lah mondoke anak ning Quran mikir-mikir. Lah nyekolahke anake ning umum malah lah buangane ra umum. Kenapa? Karena orientasi yang salah, Pak. Wong tua niku lak ngudang anake dadi napa to, Gus? Sing pinter ya iso dadi dokter. Halah-halah. Sok dadi polisi. Ora ana ngudang anake nak sing pinter sok dadi Mbah Mudin, ora ana niku. Mula lak duwe mantu polisi mantane mendelikke. Mantumu sapa? Polisi. Mantumu sapa? Mudin. Polisi apik, mudin luwih apik. Polisi penting, mudin luwih penting. Polisi mati sing bungkus apa? Mudin. Mudin mati bungkus dhewe karepe apa? Kula iki sengit lak profesi santri niku dinyak niku kula sengit kan. Gangga dadi polisi apal Quran, jos. Sekarang malah mendapatkan prioritas dari Pak Kapolri. Sing apal Quran talent khusus diprioritaskan masuk polisi. Gagah. Tapi lah basic agama anak panjenengan niku apik. Gelem nitipke teng pondok pesantren, Masya Allah. Dadi napa mawon apik. Dadi dokter ya dokter sing apik, DPR DPR sing apik. Ora kaya DPR saiki. Lah arepe nyalone mangkat pengajian begitu dadi minggat ra gelem teko ning pengajian. Nggih napa mboten? Betul. Suwe-suwe kiye mung dianggap kaya dong salam mung kaya Laos. Napa niku? Yen ajeng masak sayur digoleki dhisik dhewe, sayure mateng diguwak dhisik dhewe. DPR model apa kaya ngono? Kafasah kok, aku ngerti tajwid kok padahal. Makharijul hurufe yo pas. Panjang pendeke pas. Ning kudune nganggo kol-kolah kuwi. Kurang ajar to. Kiyaine kocloke ngono kuwi. Seloku seloku batok batok ilang elo siromo menyang leolai payung kurang bantar seloku bato ila ilo siromo menyang solo leolai majentit lo lo lo lo bang wong mati obah yen obah meteni duet sing mau pikir yen obah meteni bocah yen urip ayo ngibadah nganti rupamu kaya kotak infak bu, bu. Ulangi majentit lo lo lo lo bang wong mati ora obah yen obah meteni sing banter Allahumma salli wa salim ala sayyidina Muhammadin adadama Allahumma salli wa adadama hisolatan daimatan bidawami mulkilahi solatan daimatan sallu ala Nabi Muhammad. Ono arep kelon meneng kamar nyikat bojomu karo selawatan. Allahumma ngono. Ora kaya Gus Adib mlebu kamar malah nyanyine ramu tutul jainak ora nutul ora penak. Nutul krasa penak sing ditutul dangak-dangak. Diamal ke langsung bojone ngomong papa aku siap ditutul papa roto cangkem mule sampe jam pinten iki pengajiane ora urune cerewet bro bro kowe penak mung hahe hahe kene iki suarane ra karu-karuan sallallahu ala Nabi Muhammad. Disinilah arti pentingnya pesantren. Wong tua niku aja ragu. Niki moga temu pesantren iki kula aturke. Man aslaha akhiratahu fa aslaha Allahu dunyahu. Sing sapa wonge ngepek-ngepek akhirate moga Gusti Allah bakal ngepek-ngepek donyane. Lak jenengan tahu mirsani YouTube-an kula sing diwawancarai kali detik.com. Yang judulnya Kiai Nyentrik bertarif 3M dan 7,5M. Nonton. Wah, kula dikritik macam-macam. Kiai matre, padahal 3M niku artine napa? Matur nuwun Mas Miftah. Apa meneh ngaji ning Karang Gayam iki alah-alah 7,5M, pitulungan setengah meksa. Aku biasanya ngono kuwi ya Gus. Nek ngaji ning kene iki biasane kuwi mau amplope mata uang Jepang. Yen yen kelingan disangoni. Yen ora ya minggat. Yen napes ya mrongos. Kula diwawancarai kali detik.com. Gus Miftah itu cita-citanya apa? Saya jawab, saya itu MTC. MTC itu apa? Manusia tanpa cita-cita. Kula ora duwe cita-cita. Mbon jare Gusti Allah mawon napa? Mila mbiyen jaman kula ngelamar bojo kula sebagai santri ditolak kali marang tua kula. Aku tau ngrasake le grantese atimu le. Loro atiku. Mila aku sok ngandani awakmu, kalau kamu percaya jodohmu diatur oleh Tuhanmu, jangan pernah tumpahkan air matamu di hadapan wanitamu. Sorry. Wong wedok iki kudu paham. Jenengan kula kandhani. Wong wedok sing apik niku nyuwun sewu. Wong wedok sing siap diajak menderita oleh laki-laki. Betul? Tapi wong lanang iki kudu paham. Lelaki yang baik itu adalah lelaki yang tidak akan pernah mengajak istrinya menderita. Betul? Wong lanang sing no, sing romantis niku napa? Wong lanang yang bisa mewujudkan permintaan istri. Betul, Bu? Ya. Tapi ingat, istri yang baik itu adalah istri yang tidak banyak permintaan kepada suami. Ya. Merongos. Kula pengen santri-santri niku dengan modal agamanya PD, seperti yang saya alami. Kula ngelamar bojo kula Pak ditolak gara-gara kula kuliah rong duwe pekerjaan. Saya matur, Bapak kula ngelamar anake panjenengan. Baru seminggu saya kenal. Ditakoni, sudah bekerja? Belum. Sudah bekerja gaji? Belum. Kelebihanmu apa? Saya jawab, kelebihan saya cuma satu dan kekurangan saya juga cuma satu. Kelebihanmu apa? Banyak kekurangan. Aku ngomong. Kekuranganmu enggak punya kelebihan mudhar kowe. Kula niku ben rapi mergo kepepet. Meteng dhisik matamu kuwi ngamur. Kiai meteng dhisik ngono. Iku cangkeme ora bener iki. Mosok kiai meteng dhisik iki lho. Kula niku rabi kepepet, kula pengen rabi umur 24 tahun. Padahal kula pengen rabi umur 20 tahun. Tapi gara-gara kula sering ular-ular manten nasihat pernikahan diloki kali kanca-kanca kiai. Kowe iki rong rabi kok wani ngandani wong rabi to, Gus, Gus. Jane kula jawab ya ora apa-apa. Mbah Mudin kae urung tau mati mbudalke jenazah. Aku ya ngono to. Apa Mbah Mudin kudu modar dhisik lah ya ora aku ngono kok. Wah, akhire lamaran kula ditolak. Lah kowe iki rong nyambut gawe, rong duwe pekerjaan, rong duwe gaji. Sok bojomu mau pakani apa? Lah roto mata. Masa bojoku tak pakani kroto. Wong kroto iki pakananku, sih. Antara bojoku jeruk nguntal jeruk. Kula langsung muntap niku, Pak. Langsung kula ngomong, "Hei, calon maratua, rungokno kupingmu." Kuwi bocah-bocah jomblo sing rung duwe pekerjaan. Contonen aku. Paling mung digiajul cangkemmu karo maratuamu. Lah kula kendel kok ngopo? Heh, Bapak calon maratua, rungokno kupingmu. Apa? Nah, kula ngomong, asyaku fir rizki, asyaku fir rozik. Orang yang meragukan rizkinya berarti meragukan sang pemberi rizki. Benar, saya belum punya pekerjaan, tapi saya insya Allah ada penghasilan. Benar, saya belum punya gaji, tapi saya pasti punya rezeki. Apa bedanya gaji dengan rezeki? Gaji itu bulanan, rezeki itu kapan pun bisa datang. Maratuaku, wow. Gaji karena pekerjaan, rezeki karena kedekatan kita dengan Tuhan. Kula ngomong, Allah dawuh wonten Al-Qur'an, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Semua yang ada di muka bumi rezekinya dijamin oleh Allah. Kula kandhani, "Jenengan ngerti entong?" Maratuaku kula takon, "Apa hubungane karo entong?" "Ya ora ono, aku ngono." Entong nika ning jero godhong gedhang, ora tau macul, ora tau metu saka godhong gedhang. Dibuka lemu. Ora ono entong kuru iki ora ono. Apa menentung kok setruk kalah ora ono aku ngono. Masa kula kalah karo cecak. Cecak niku alat yang golek duit, alat yang golek rezeki mung siji, nganggo apa ilat. Kula duwe tangan loro, duwe siki loro, duwe ndas gondrong. Masa kula kalah karo cecak. Cecake deloken le. Cecake golek rezeki mung nganggo ilat. Ayo. Begitu nyamuk teko datang seekor nyamuk hap lalu ditangkap. Begitu nyamuk teko ngung ngung ngung ngung. Cecake melet-melet dup dup dup. Podo matamu kuwi podo. Ayo. Milo kono mbak-mbak iki dilamar karo wong lanang, sing lanang rung duwe pekerjaan kowe ngremehke hati-hati. Iso dadi jomblo sakmudare kowe tak kandhani. Sing modelake kudune ora pekerjaane nduk, salate. Begitu bocah lanang subuhane apik ning masjid Tahfidzul Quran Al Akbar. Kowe ngomong karo bojomu, karo calon karo bocah kuwi. Mas, aku percaya karo awakmu. Percaya piye, Dik? Salat saja kamu jaga, apalagi aku. Iya. Oh no. Akhirnya suka dukanya luar biasa, Pak. Modal santri. Ulon nekat. Anak kula umur 2 tahun nyuwun sewu. Anak kula banter-bantere ngombe susu, kula ora kuat nukok ke susu anak kula. Akhire ben bengi kula rebutan susu kali anak kula. Akhire tak rapatke, piye karep mulih? Bapak tengen kula kiwa. Oke, aku men. Pambu mbako. Kula niku, Pak. Melu maro tuwa niku pirang-pirang taun, ora ana ajine dadi wong lanang, tapi kula yakin Allah niku nekdir kula mesti duwe takdir sing apik. Gus Dur tau ngomong kali kula, rezekimu manggone ning bokong le. Oke, aku ngono. Kula niku tau dadi kepala cabang Primagama taun 2004 teng Jakarta. Saben minggu isuk kula sowan Gus Dur teng Ciganjur. Kula niku percaya lak kali Gus Dur. Wong sing mripate wuto atine padang teng Indonesia niku mung ana loro. Siji Gus Dur, nomor 2 si buta dari gua hantu. Jenengan ngerti sing digedong si buta dari gua hantu ke sapa? Eh, cangkeme cah kaya mau. Kula dikandani, wis rasa sama gawe, kowe mulya ngaji yo, rezekimu manggone ning bokong. Kula percaya niku. Ternyata kula ketemu jawabane rezekimu manggone ning bokong niku gara-gara maca hikam. Makom tadrid kalih makom kasab. Wah, niku kula mikir, kok rezeki manggone ning bokong taun 2006 niku banter-bantere artis sing modele bokong. Inul Daratista, goyang ngebor, goyang ngecor, goyang ngaci, goyang lepo, goyang ngecet, macam-macam niku. Apa aku kudu kaya Inul aku? Begitu kula mulai teng yojo kena gempa bumi. Omahe maratua kula ambruk, padahal kula jaman sakmaten molimo. Apa ki molimo? Madep mantep mangan melu maratua. Akhire malah M10. Napa niku M10? Madep mantep mangan melu maratua. Maratua muring-muring menantu meneng mawon. Akhire M15. Madep mantep mangan melu maratua, maratua muring-muring menantu meneng mawon, maratua mati menantu melu marisih. Maratua ku mung jawab MCG, apa kuwi? Matamu. Tapi kula yakin, asaku fi rezeki, asaku fi rezeki. Mila kok jenengan duwe anak santri, kok khawatir karo rezekine anakmu? Nyuwun sewu, jenengan salah dadi wong tua. Kadang-kadang anak niku teng pondok, Pak, sing stres niku gara-gara omongane wong tua. Anak rambung mondok, rambung kuliah, mulih ning omah ndelalah nganggur. Kadang-kadang wong tua ngomong apa le? Walah lele, kowe iki cilik tak gedhekke, goblok tak pinterke. Begitu kowe rambung kuliah kok nganggur. Gek kapan kowe bales budine wong tua mulele? Kowe wong tua sing cangkeme bosok tak kandhani. Lah kula anake kula jawab, ngopo jenengan njaluk balas budi kalih kula? Wong kula mbiyen yo ora njaluk dilairke kok. Wong jenengan mbiyen gawe karo bapak, aku yo ora ngrasake kepenak kok ngopo. Ayo. Wong tuwa niku kewajibane mondokke anak. Anak niku kewajibane belajar, guru niku kewajibane mulang. Soal sesuk anakmu dadi apa ora tanggung jawabe guru. Ora tanggung jawabe wong tua, ora tanggung jawabe anak. Mila nyuwun saya ulak mondok ke anak rabangga, ulak nguliah ke anak ibu angga. Anakmu nendi UGM, anakmu nendi Al Akbar, ngenyek banget tapi. sesuk jenengan takoni sing anake mondok teng mriki. Nek dia anakmu Al Akbar. Dadi apa? Mudin. Pekerjaane apa? Bungkus jenazah. Iso mbok modar tak bungkus saiki. Ngono kok. Gagah kok ngopo? Aja isin le. Awakmu calon-calon mudin ora apa-apa. Iki pantes iki rupane koyo bandoso iki. Ayo. Saat ini sapa sing iso jamin wong niku angsal pekerjaan sesuai dengan ijazahnya? Ora ana. Kanca kula niku kuliah teng teknologi nuklir, pekerjaane mung gawe mercon. Lah mung gawe mercon santri Al Akbar e pinter. Ingi iso kiai ning imami traweh, dor, ngono ki pinter. Mercon kok mosok lirih. Sing mesake tangga kula, Pak. Kuliah teng pundi le? Geologi, pertambangan. Saat ini pekerjaannya nopo Pak? Tukang kuras WC. Nganti montore ditulisi silitmu adalah rezekiku. Cici iya kan. Maka malam hari ini tidak ada alasan jenengan tidak bangga dengan pondok pesantren. Kula niku ijazah rata jikok ning IAIN. Wong dadi kiai ra butuh ijazah. Aku isin kuliah patang tahun ning IAIN gelare SAG. Sarjana gak gimana gitu karena aku isin. Tapi yang kemudian justru bermanfaat adalah ilmu di pondok pesantren. Karena dikatakan may yuridillah bi khairan yufaqihu fiddin, barang siapa dikendaki kebaikan atasnya maka Allah akan membaikkan agamanya. Maka kalian semua anak-anakku yang mondok dan bapak ibu nyuwun sewu, penutup jam 2:30. Aku wis kesel, Bro. Niki kula kudu perjalanan teng Madiun niki mriki. Mriki Madiun pirang jam? Sak jam cangkem kuwi sak jam. Saya sampaikan saudara-saudaraku sekalian, inilah pentingnya pondok pesantren. Kalian ingat, enggak usah khawatir dengan masa depanmu. Kenapa kaca mobil bagian depan itu jauh lebih besar daripada kaca spion? Jenengan mang delok, kaca mobil bagian ngarep niku luwih gede daripada kaca spion. Jawabannya apa? Karena masa depan kita jauh lebih besar daripada masa lalu kita. Masya Allah. Melo tak dongake dalu menika sing rawuh, insyaallah kabeh uripe digawe berkah kalih Allah. Amin. Engkang tindak mereka tine susah kundur sami bungah. Amin. Engkang tindak mereka wae gerah kundur sami waras. Amin. Engkang tindak mereka utange kathah kundur sami lunas. Amin. Senajan turung iso lunasi muga-muga sing utangi lali. Amin ya Allah. Sing jomblo muga-muga jomblo selawase. Amin. Ora ana bedane karo kran. Monggo nguyuh tok. Malah nembang lagune Gus Dur ke lho. Uripe ayem rumangsa aman dununge rasa tandha yen iman sabar narimo najan pas-pasan randuwe bojo iso sabunan. Jiji ilele. Salawat penutup. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi khairullah. Sekaligus niki jasa kula kagem panjenengan. Duwe masalah napa mawon niki mang maca. Niki mandi. Jenengan ditarik debt collector ditagih mang wacake niki. Bayar jawaban. Hasbi Rabbi. Bayar. Jallallah. Macane ping pinten nganti debt collectore minggat niki lho. Hilang. Enggak, dungone niki, niki dungone niki, selawat hasbi robbi. Sing urung donga hasbi robbi wis mulih tak dongake bokonge udunen. Amin. Langsung lungguh meneh kae. Iya. Delok wae kok urung donga wis ngadeg, wis tuwek kemenyek. Lho, malah keplak-keplakan bokong lho. Shallu ala Nabi Muhammad. Tangane diangkat. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu sarang-sarang. Hasbi Rabbi. Ma fi qalbi ghairullah, nur Muhammad sallallahu, la ilaha illallah, hasbi salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya Allah, perkenankanlah kami hamba-hambamu malam hari ini ya Allah, menengadahkan kedua tangan kami ya Allah, menghusukkan hati dan fikiran kami ya Allah untuk bermunajat dan memohon doamu ya Allah, memohon ampunanmu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah bangsa kami bangsa Indonesia ya Allah senantiasa menjadi bangsa yang satu ya Allah, senantiasa menjadi bangsa yang rukun, senantiasa menjadi bangsa yang damai, senantiasa menjadi bangsa yang adil, sehingga menjadi bangsa yang makmur, sehingga mampu menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah ya Rabb, atas kuasamu ya Allah, jangan pernah engkau pecah belah bangsa ini ya Allah, jangan pernah engkau hancurkan bangsa ini ya Allah, jangan pernah bangsa ini menjadi bangsa yang tercerai berai ya Allah. Berikan kepada kami hidayahmu, berikan kepada kami inayahmu, perbedaan apapun diantara kami ya Allah, jadikanlah kami bangsa yang satu ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Kami datang dari latar belakang yang berbeda-beda ya Allah, kami datang dengan semua persoalan yang ada ya Allah, tapi kami meyakini ya Allah, sebesar apapun kau memberikan masalah kepada kami, tapi jalan keluar dan solusi yang kau berikan lebih besar daripada masalah kami itu ya Allah. Siapapun yang hadir di antara kami ya Allah mempunyai persoalan dan permasalahan hidup ya Allah, hanya kepadamu kami meminta solusi dalam jalan keluarnya ya Allah. Siapapun yang mempunyai hajat malam hari ini ya Allah, yang datang di majlis yang mulia ini ya Allah, hanya engkau lah yang mampu mengabulkan hajat dan doa-doa kami ya Allah. Siapapun yang datang dalam keadaan sakit ya Allah, hanya engkau lah yang mampu mengangkat penyakit kami ya Allah, maka untuk itu sembuhkanlah ya Allah. Ya Allah ya Rabb, berikan kepada kami kebaikan di dunia ini ya Allah, dengan kehidupan yang layak, ekonomi yang mapan, pekerjaan yang lancar, keluarga yang sakinah, keturunan yang soleh solehah, dan kehidupan yang istiqomah. Berikan pula kepada kami kebaikan kelak di akhirat, jauhkanlah kami dari siksa kubur, jauhkanlah kami dari siksa neraka, jauhkanlah kami dari siksa di padang mahsyar, dan jadikan akhir hidup kami husnal khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Niki ijazah kagem kamjenengan nyuwun sewu. Dalu menika maos Al-Fatihah sepindah mawon kagem Indonesia. Mungkin iya kana butuh wa iya kana stain dipun ambali kaping 11. Sekaligus niki kula ijazahkan kagem panjenengan sedoyo. Ala hadiniyah wa lakulli niyatin shalihah wa liqada'inal qabul, untuk negara kami Indonesia tercinta ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim.